paksaku. Rindu semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Akan ku berikan